Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, hari ini kita masih akan berbincang tentang hijrah. Kebetulan ya, kita berada di penghujung tahun Masehi. Maka hendaklah umat Islam ingat bahwasanya hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah peristiwa yang besar. Bahkan kita menjadikannya sebagai awal tahun umat Islam. Bukan lahirnya Nabi Muhammad SAW, bukan awal turunnya wahyu, tapi awal hijrahnya Rasul SAW. Maka hendaklah kita ingat hari ini bukan tanggal 28 buat umat Islam, tapi hari ini adalah tanggal 13. Jumadal Ula 1442 dari hijrahnya Rasulullah SAW. Jadi kalau ada yang bertanya, apa sih maksudnya kalender hijriah? Maksudnya dari hijrahnya Nabi SAW. Dan kita telah menyimak banyak pelajaran penting dari hijrahnya Rasul SAW. Yang seharusnya umat Islam mengkaji, mempelajari, lalu mengamalkan dalam kehidupan ini. Nasihat-nasihat, ibrah, pelajaran-pelajaran yang kita perlukan. Nah, silakan dilanjutkan. Hikmah yang ke-8 dalam buku ini, atau menurut Ustaz mungkin ke-16 ya Pak Ustaz ya? Iya, yang ke-16. Jadi tolong ya, dirubah ya di bahasa Arabnya supaya nyambung gitu. Nah, tafadhol. Baik. Imam Ibnu Al-Qayyim berkata, dalam pengumpahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang kafir, Abdullah bin Ariqob Al-Du'ali sebagai penunjuk jalan ketika hijrah menunjukkan bolehnya kita merujuk kepada orang kafir dalam kedokteran. Nah. Astronomi al-kuyuh atau mengenal aib-aib kelemahan sebuah jabatan yang menyangkut keadilan. Keberadaan sebagai orang kafir tidak serta tidak percaya sama sekali dalam hal ini. Apapun karena ada yang paling berharga daripada bukan jalan. Lebih-lebih kita hijrah itu. Baik, barakallahu fikum. Imam Muhammad. Nah, ini sebuah penjelasan yang sangat penting buat umat Islam. Khususnya tatkala kita hidup berinteraksi dengan orang-orang non-Muslim. Jadi Anda selalu mengingatkan bahwasanya interaksi antara Muslim dengan non-Muslim itu bukan hanya di Indonesia. Karena kadangkala ada yang mengklaim bahwasanya Indonesia ini adalah gambaran Islam yang paling toleransi. Seakan-akan yang dibawa oleh Nabi alaihissalam, yang dipraktekkan oleh para sahabatnya, di situ tidak ada pesan-pesan toleransi. Anda masih ingat ketika terjadi dialog antara Grand Mufti Al-Azhar bersama, atau Grand Sheikh Al-Azhar ya waktu itu ya, bersama ketua PBNU, di mana dijelaskan oleh beliau kalau memang orang Indonesia itu lebih baik daripada orang Arab sana, nggak mungkin nabinya dari Arab, mesti nabinya dari Indonesia. Tapi Allah pilihkan nabinya dari sana. Beliau adalah orang yang terbaik. Sahabatnya adalah sahabat yang terbaik. Di sini Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita bagaimana beliau mengupah Abdullah, namanya subhanallah Abdullah jemaah. Dia orang musyrik pada waktu itu. Abdullah bin Uraiqit, untuk menjadi penunjuk jalan. Padahal peran ini adalah peran yang sangat berbahaya sebenarnya kalau dia membocorkan hijrahnya Nabi alaihissalam. Tapi ada orang-orang yang maslahat, yang dia diupaya, dia bekerja. Dia melaksanakan kerjaan dia dengan baik. Maka Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala kemudian menjelaskan bahwasanya kita enggak apa-apa merujuk kepada orang kafir dalam kedokteran, ya, dalam al-makhal, alat celak, kemudian dalam farmasi. Banyak hal-hal yang memang di situ ya tidak strategis sebenarnya untuk keberadaannya di dalam posisi tersebut. Tapi kalau sudah bicara tentang yang menyangkut keadilan, jabatan yang berkaitan dengan keadilan, maka enggak boleh. Karena orang kafir itu Allah menyebutkan inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itulah kezaliman yang nyata. Bagaimana dipinta bagi dia untuk menjabat posisi yang dituntut untuk berbuat adil, sedangkan dia telah melakukan kezaliman itu sendiri. Jadi ini menunjukkan subhanallah tentang ya gak ada masalah kita bermuamalah sama orang kafir. Jangan dipikir ketika negara Islam ya orang kafir itu dibunuhin di sana, gak ada. Tapi sebaliknya. Antum bisa baca sejarah. Tatkala umat Islam menduduki Spanyol dan tatkala Katolik menduduki Spanyol. Lihat perbedaan yang terjadi di lapangan. Baik, dilanjutkan. Baik, Imam Muhammad bin Abdullah Wahab rahimahullah menyebutkan mengenai pelajaran-pelajaran dari kisah hijrah ini. Boleh meminta pertolongan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang kafir. Disebutkan dalam Sahih Muslim, mengenai seorang yang mengikuti Rasulullah SAW menuju perang Badar seraya berkata, saya datang untuk mengikuti Anda agar saya memperoleh keuntungan, ghanimah atau rampasan perang bersama Anda. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apakah engkau beriman kepada Allah dan Rasulnya? Tidak, jawab laki-laki tersebut. Nabi berkata kepadanya, pulanglah, saya tidak ingin meminta bantuan kepada orang musyrik. Syekh Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh berkata tentang kisah Ibnu Uraikid dalam sebuah jawaban beliau. Apa yang engkau sebutkan tentang perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meminta tolong pada Ibnu Uraikid, lafaz ini nampaknya bertentangan dengan sabda beliau dalam hadis Aisyah radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anha. Saya tidak meminta bantuan orang musyrik, tetapi Ibnu Uraikid adalah buruh upahan yang diperkerjakan, bukan penolong yang dimuliakan. Insyaallah akan dijelaskan juga pendapat Ibnu Qayyim mengenai topik ini pada pembahasan pelajaran-pelajaran dari perang Hunain. Tabarakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Di sini ada masalah yang cukup pelik ya. Jadi tentang hukum meminta bantuan orang kafir. Di hadis Abdullah bin Uraiqit, dan ini bukan Ariqat ya, kalau yang di halaman 290 disebut Ariqat, yang sahih itu Uraiqit. Rasulullah SAW meminta bantuan. Tapi sebelum perang Badar, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kami tidak ya meminta bantuan kepada orang musyrik. Nanti ada kejadian lain ketika perang Khandaq. Nabi menawarkan untuk meminta bantuan orang-orang kafir pada waktu itu dengan memberikan upah lagi. Kemudian nanti ketika perang Hunain, Nabi juga meminta bantuan persenjataan dari orang-orang musyrik. Bagaimana menggabungkan antara hadis-hadis ini? Para ulama menjelaskan. Sebagian mengatakan hadis Aisyah ini mansukh. Dianulir, dihapuskan. Karena setelah itu ada kejadian-kejadian beliau meminta pertolongan kepada non-muslim. Tapi ada yang mengatakan tidak, hadis itu tidak dihapuskan. Tapi tergantung keadaan dan kondisi. Ketika diperlukan bantuan orang kafir, maka nggak apa-apa kita minta bantuan mereka. Masalah ini sempat mencuat ketika terjadi perang Teluk. Tatkala Amerika turun untuk membantu Arab Saudi dan Kuwait dalam menghadapi Saddam Hussein. Sebagian mengatakan itu nggak boleh, kata dia. Sebagian mengatakan boleh. Mana yang benar? Yang benar boleh dan tidak boleh. Boleh dalam kondisi tertentu dan tidak boleh dalam kondisi tertentu. Artinya boleh kita minta bantuan mereka tatkala memang diperlukan. Umpamanya ada perampok yang menyerang rumah kita. Boleh nggak kita minta tolong tetangga kita kafir? Musyrik. Tolong usir mereka, aku kasih duit sama kau. Boleh. Jadi seperti ini tentang hukum meminta bantuan orang musyrik tatkala dibutuhkan dan kondisinya memang mencekam. Kemudian yang dihadapi adalah sebuah kezaliman. Ini untuk menolak kezaliman, bukan untuk menzalimi saudara kita. Maka enggak masalah. Ketika umat Islam di Andalusia, salah satu yang menyebabkan keruntuhan umat Islam itu memang beberapa negeri Islam itu terpecah. Karena negeri mereka terpecah, akhirnya sebagian negeri yang lemah itu minta tolong orang-orang musyrikin. Bukan untuk menolak kezaliman, tapi untuk menguasai negeri saudaranya dan dia menjanjikan uang kepada orang-orang musyrikin. Itu nggak boleh. Apalagi dia meminta bantuan orang-orang musyrikin untuk meruntuhkan pemerintahan yang sah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Makanya nanti ketika pembahasan tentang perang Hunain akan dibahas kembali insyaallah. Baik, faedah yang ke-17 silakan. Faedah yang ke-17. Pada perkataan Suraqah ketika ia menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendekat ketika saya mendengar bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan dia tidak menoleh sementara Abu Bakar menoleh ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba terperosok kedua kaki kudanya. Ini adalah satu bentuk memanfaatkan waktu dalam ketaatan dan tidak menyia-nyiakannya. Kendati dalam situasi mencekam, genting dan menghadapi mara bahaya, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan waktu habis begitu saja tanpa ada manfaat yang diperolehnya. Alangkah mudahnya kita memanfaatkan waktu dengan membaca Al-Qur'an, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maha pelihara, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Nah, barakallahu fikum. Surat Al-Imran 190-91. Ahibati fillah, subhanallah. Kita sekarang banyak memanfaatkan waktu dengan handphone kita, dengan medsos kita, grup-grup yang kadangkala isinya kurang berguna, itu banyak menghabiskan waktu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu, lalai untuk mensyukuri dua nikmat. Nikmatan. Yang pertama, as-sihah, kesehatan. Yang kedua adalah al-farau, waktu luang. Perjalanan ini biasanya orang nganggur, nggak ngapa-ngapain. Sekarang ini mungkin banyak yang mudik atau pulang kampung di masa liburan ini. Perjalanan dia yang pesawat tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Naik kereta juga seperti itu. Apa yang bisa dia lakukan? Membaca Al-Quran. Mengisi waktu dengan sesuatu yang bermanfaat. Dengan membaca firman Allah Azza wa Jal. Apalagi mentadaburinya. Membaca dengan artinya. Ini sesuatu yang indah. Kadangkala sebagian mengatakan, kalau naik mobil ya, ada orang yang naik kereta mungkin enak baca, naik pesawat enak. Tapi kalau naik mobil susah, Ustaz. Kalau baca itu pening. Baca dari hafalannya. Itu juga disebut membaca. Karena Rasulullah SAW tidak membaca dari mushaf. Beliau membaca dari hafalannya. Karena Nabi SAW memang ummi. Beliau tidak membaca dan tidak menulis. Maka, bagaimana kondisi kita sekarang? Memanfaatkan waktu kita. Ya, main game, nonton, atau hal-hal yang kurang berguna lain. Di kondisi yang genting, Nabi SAW membaca Al-Quran Al-Karim. Apalagi Quran ini rahmat. Quran ini hidayah. Quran ini petunjuk. Nih, Allah menyebutkan di surat Ali Imran ayat 190-191 yang Nabi mengatakan, wailul liman qara'aha, celaka buat orang yang membaca ayat-ayat ini kemudian dia tidak menghayatinya, tidak merenungkannya. Bagaimana Allah menyebutkan di sini bahwa orang-orang yang cerdas itu siapa mereka? Mereka adalah orang-orang alladzina yadhkuruna Allah, mengingat Allah. Lalu itu kan zikir, Ustaz, bukan baca Quran. Subhanallah. Al-Quran ini termasuk zikir. Allah mengatakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan zikir ini. Dan kami yang akan menjaganya. Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumika. Quran ini peringatan buat engkau dan buat kaummu. Maka yang disebutkan di ayat ini bukan hanya mengatakan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Membaca Al-Quran pun zikir. Mereka mengingat Allah dalam kondisi mereka berdiri, duduk, rebahan. Sampai-sampai Nabi SAW tiduran di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, beliau membaca Al-Quranul Karim. Sehingga dengan cara itu, ya, waktu kita berkah. Sampai dikatakan kalau engkau punya kerjaan gak selesai-selesai, sampai mengatakan enggak punya waktu ini itu baca Quran. Seakan-akan Quran itu menciptakan waktu buat engkau. Karena Allah menurunkan Quran berkah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kita masuk ke nomor 18. Nah, silakan. Mah ke-18. Dari Atha rahimahullah, dia berkata, saya bersama Ubaid bin Umair berkunjung ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kami menanyakan kepadanya tentang hijrah. Aisyah menjawab bahwa hari ini tidak ada lagi hijrah. Dahulu orang Islam lari kepada Allah dan kepada Rasulnya untuk menyelamatkan agamanya karena takut kepada aniaya dari orang kafir. Adapun sekarang Allah telah menenangkan Islam dan Allah telah memenangkan Islam dan hari ini manusia bebas menyembah Rabb-nya di mana saja dia berada tanpa ada sedikit pun ketakutan. Yang ada sekarang hanya jihad dan niat, niat hijrah dan niat jihad. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, datang seorang Arab pedalaman menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang hijrah. Nabi berkata kepadanya, "Waihak, sungguh hijrah itu sangat susah. Apakah kamu mempunyai unta?" "Ya," jawab orang itu. "Maukah kamu tunaikan sedekah zakatnya?" tanya Nabi. "Ya," jawabnya. Nabi bertanya lagi, "Adakah kamu memberikan susunya?" "Ya," kata orang Arab tersebut. Nabi bertanya, "Apakah kamu memerah susunya saat kedatangannya?" Ia menjawab, "Ya." Nabi bersabda, "Beramalah dari balik laut, sesungguhnya Allah tidak pernah menyia-nyiakan sedikit pun dari amalanmu. Hendaklah hamba yang beriman memuji Allah atas kemudahan agama ini dan mensyukuri nikmat iman dan nikmat kedamaian yang telah dianugerahkannya. Hakikat nikmat tersebut tidak akan dirasakan oleh orang-orang melainkan mereka yang telah terpuji dan disakiti di jalan Allah." Barakallahu fikum. Jemaah rahimakumullah, ini berkaitan dengan hijrah. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la hijrata ba'dal fatah. Enggak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Kenapa? Dulu hijrah itu dari Mekah. Jadi poros orang hijrah itu ke kota Madinah, dari Mekah ke kota Madinah. Kemudian dari Mekah mereka dulu ke Ethiopia, ke Habasyah. Setelah ditaklukkan kota Mekah, enggak ada lagi hijrah. Karena hijrah itu untuk menyelamatkan agama kita. Tatkala kita tidak mampu menegakkannya di tempat kita tinggal, maka terjadilah hijrah. Mekah menjadi negeri Islam. Sehingga enggak ada lagi hijrah. Yang ada, ini sabda Nabi SAW, walakin jihadun waniyah. Tapi yang adalah jihad. Ketika engkau dipanggil untuk berjihad, maka berangkatlah. Ketika engkau berniat, niatlah beramal soleh. Bukan hanya niat hijrah, niat beramal kebajikan. Perbanyak engkau beramal soleh. Yang dengannya engkau akan mendapatkan fadilah hijrah. Oke, sekarang kita sering dengar kalimat hijrah. Aku baru hijrah, aku udah hijrah. Apa maksudnya? Kata Nabi alaihissalatu wal muhajir man hajara manahallahu anhu. Yang disebut orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah SWT. Jadi di sini Nabi alaihissalatu wassalam memberikan arahan ketika ada orang Badui yang ingin hijrah. Nabi menjelaskan kepada dia berat hijrah itu. Enggak mudah. Meninggalkan segala kesenanganmu. Kalau kita bicara orang-orang Mekah yang meninggalkan Mekah menuju ke Madinah, rumah enggak punya. Ya mungkin kalau orang mau hijrah lalu dia bisa mengatakan, "Ya, aku mau jual rumahku. Kenapa aku mau hijrah?" Sembunyi-sembunyi hijrahnya para sahabat. Nggak kebayang dia mau bikin pengumuman, mau jual rumah karena mau hijrah. Maka tatkala ada orang Badui di sini yang bertanya tentang hijrah, Nabi memberikan arahan kepada dia untuk terus berbuat kebaikan di mana. Allah tidak akan menyia-nyiakan. Artinya enggak harus hijrah. Ketika memang tempatnya itu udah negeri Islam, maka kata Aisyah udah selesai. Apalagi di masanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Bagaimana Islam itu semakin meluas sampai ke Mesir ya, sampai ke Palestina, Yordania, bahkan di masanya Uthman bin Affan sampai ke Azerbaijan. Sehingga enggak perlu lagi mereka hijrah. Tapi yang tinggal di negeri kafir, yang dia tidak mampu menegakkan agamanya di sana, maka disyariatkan hijrah. Kita akan membaca itu di faedah yang ke-19. Apa sih hukum hijrah fisik ini? Kalau hijrah hati tetap. Sampai kapanpun, dimanapun kita berada, kita tetap harus meninggalkan larangan-larangan Allah SWT. Baik, barakallahu fikum. Hikmah yang ke-19. Hukum hijrah tidak pernah dinas atau dihapus. Ia tetap sampai hari kiamat berdasarkan dalil berikut. A. Dari Abdullah As-Sa'di, seseorang dari Bani Malik bin Hibal menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat-sahabatnya. Mereka berkata kepada laki-laki itu, "Jaga pelana-pelana kami." Kemudian baru kamu masuk. Dia termasuk yang termuda dari rombongan itu. Dia pun menunaikan keperluan mereka. Kemudian mereka berkata, "Masuklah." Dia pun masuk. Lantas Rasulullah bertanya, "Apa keperluanmu?" Dia menjawab, "Keperluanku adalah Anda ceritakan kepadaku apakah hijrah sudah terputus?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Keperluanmu lebih baik dari keperluan mereka. Tidak pernah terputus hijrah selama musuh diperangi." B. Barakallahu fikum. Nah, kok langsung C? B ini bukan B jemaah. Lanjutkan. Ya, ini ada kesalahan. Yang C itu yang B. Oh, tertukar ya Pak Ustaz. Ini masih ya terputus. Ini masih lanjutan dari yang A. Baik. B. Dari Abi Al-Khair Bapak. Enggak, dibaca ini dalam Mukhtasar Sunan Nasa'i. Oh, di dalam Mukhtasar Sunan Al-Nasa'i disebutkan tidak terputus hijrah selama orang-orang kafir diperangi. Baik, barakallahu fikum. Nah, ini berkaitan dengan hukum hijrah. Hijrah fisik. Maka dikatakan hijrah itu akan terus disyariatkan sampai hari kiamat. Apa dalilnya? Disebutkan dalil-dalil di sini. Subhanallah, kalau kita membaca dalil yang pertama ini, bagaimana ceritanya Abdullah As-Sa'di ketika dia datang sama kaumnya menjumpai Nabi alaihissalatu wassalam, sepertinya di tahun-tahun delegasi tatkala bangsa-bangsa Arab datang menyatakan keislaman mereka, masuk Islam berbondong-bondong menjumpai Nabi alaihissalatu wassalam, disinilah rombongan itu datang karena mereka naik kuda atau naik onta. Sehingga gak mungkin semuanya bebarengan. Harus ada yang jagain. Maka akhirnya Abdullah Sa'd ini disuruh jaga. Karena dia paling kecil. Paling muda. Orang-orang itu datang menjumpai Nabi SAW. Ya minta hajat mereka ini itu. Terakhir dia yang masuk. Ketika Nabi SAW bertanya kepada dia, "Hajatuka, apa keperluanmu?" Karena ada orang-orang yang datang untuk menyatakan keislaman mereka. Ada orang-orang yang datang ya sekedar ya mereka perlu bantuan materi ya. Atau ada di antara mereka yang datang ke kota Madinah untuk bertanya. disebutkan hajatnya adalah ceritakan kepada aku tentang hijrah. Sudah selesai apa belum? Maka Nabi menjelaskan, hajatmu lebih baik daripada hajat orang-orang yang tadi masuk duluan. Rombongan. Yang lebih tua. Yang lebih senior. Tapi ternyata kadangkala kita melihat ada orang-orang yang besar secara fisik, umurnya dan usianya sudah tua. Tapi ambisinya masih kecil. Sedangkan dia nih, yang paling junior, yang paling kecil. Tapi pertanyaan dia jauh lebih besar daripada pertanyaan atau hajatnya orang-orang yang sebelumnya. Maka Nabi SAW mengatakan enggak. Hijrah itu tidak terputus selama musuh masih diperangi. Selama orang-orang kafir masih diperangi berarti ada umat Islam yang tinggal di sana. Yang mungkin dia dizalimin di tempat itu. Yang mau tidak mau, kalau dia tetap di sana, bisa jadi dia murtad nantinya. Kumpul sama orang-orang musyrikin. Kumpul sama orang-orang kafir. Tidak dapat menegakkan agamanya. Maka tatkala itu hijrah. Jadi selama kondisinya seperti itu, maka tetap akan ada hijrah. Ini dalil yang pertama. Tapi yang kedua, dari Abul Khair atau B. Yang B, dari Abi Al-Khair bahwa Junadah bin Abi Umayyah memberitahukannya bahwa seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sekelompok manusia mengatakan hijrah sudah tiada." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Selama jihad masih ada, maka hijrah tidak pernah terputus." Ibnu Hajar menyebutkan dalam Fathul Bari mengenai penjelasan hadis yang terdahulu mengenai intisari yang sebelumnya. Kana al-mu'min yafirru bidinihi. Aisyah radhiyallahu anha mengisyaratkan kepada penjelasan disyariatkannya hijrah dan bahwasanya penyebab hijrah adalah takut fitnah, sedangkan hukum itu berjalan bersama ilatnya. Oleh karena itu, konsekuensinya, barang siapa kuasa beribadah di mana saja, maka tidak wajib hijrah. Jika tidak kuasa, maka wajib hijrah. Masya Allah, ini sebuah kaidah yang penting. Jadi secara hukum hijrah tidak terputuskan. Penjelasan Aisyah sangat dalam sekali tatkala menyebutkan ilatnya. Sebab hijrah itu dulu apa? Karena takut fitnah. Enggak bisa menegakkan agamanya. Maka kapan itu terjadi, maka hijrah. Tapi kalau enggak, maka disebutkan di sini. Barang siapa kuasa beribadah di mana saja. Kalau dia mampu beribadah di mana saja, maka ia tidak wajib hijrah. Tidak kuasa, dan jika tidak kuasa, maka wajib baginya hijrah. Disinilah buat teman-teman kita yang mungkin tinggal di negeri kafir. Para ulama menyebutkan, jangan sampai tinggal di negeri tersebut, engkau terfitnah agamamu. Enggak bisa menegakkan agama. Ibadah tidak bisa bebas. Anak-anak kita terpengaruh dengan budaya barat. Bahkan mungkin sebagian jadi murtad. Maka berarti engkau telah terfitnah. Wajib hijrah tatkala. Tapi kalau kuasa menegakkan agamanya, menjaga keimanannya, maka enggak wajib bagi dia hijrah. Ketika itu, mungkin jadi anjuran buat dia untuk hijrah. Dan keberadaan umat Islam di negeri-negeri kafir ini, banyak di antara mereka hanya urusan ekonomi. Urusan uang, urusan perut. Sehingga melupakan agamanya. Tapi kalau mereka berada di negeri-negeri non-muslim ini, dalam rangka berdakwah, menyampaikan agama Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka punya kekuasaan, artinya punya kebebasan beribadah, tafadhol. Tapi kalau tidak, lebih baik engkau meninggalkan. Hijrah ke negeri Israel. Barakallahu fikum. Nah, yang ke-20. Hikmah selanjutnya, yang ke-20. Syekh Abdurrahman Al-Sa'di rahimallah berkata, rahimahullah. Rahimahullah. Nah. Syekh Abdurrahman Al-Sa'di rahimahullah berkata, apabila Allah hendak menampakkan kemuliaan Nabi dan walinya dengan sifat-sifat yang sempurna, maka Allah menyertakan di dalamnya orang-orang yang kurang dalam sifat itu dari orang yang siap untuk kesempurnaan. Yang ada dalam banyak hal yang datang dalam Al-Quran. Di antaranya ketika Allah hendak menampakkan kemuliaan Nabi Adam alaihissalam atas para malaikat dengan kelebihan ilmunya dan diajari oleh Allah nama-nama segala sesuatu, kemudian Allah menguji malaikat dengan menanyakan nama-nama tersebut. Malaikat tidak mengetahuinya, sehingga Nabi Adam memberitahukan nama-nama tersebut. Lalu malaikat pun tunduk karena ilmunya, sehingga mereka mengetahui keutamaan Adam dan kemuliaannya. Ketika penduduk bumi tidak mau menolong Nabi, sementara Nabi dikeroyok oleh musuh-musuhnya dan mereka membuat makar besar untuk mencelakainya, maka Allah Ta'ala menolongnya dengan pertolongan yang ajaib. Sesungguhnya, pertolongan Allah yang Maha Esa terhadap Nabi-Nya yang telah dikepung musuh-musuhnya, makarnya yang kuat, tipu dayanya yang maksimal untuk menimpakan petaka seberat-beratnya, maka pembebasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari semua itu merupakan kemenangannya yang paling besar. Sebagaimana yang disebutkan Allah dalam situasi ini, yang Allah mencela penduduk bumi lalu mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnaini illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzala Allahu sakinatahu 'alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal 'ulya wallahu 'azizun hakim. Jika kamu tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangannya kepada Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itu yang rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi bijaksana. Subhanallah. Taubah ayat 40. Iya. Ini yang kita lihat. Jadi tatkala Allah ingin mengangkat makom kekasihnya, para nabinya, maka Allah akan membandingkan dia dengan orang-orang yang kurang. Kisah Nabi Adam alaihissalam disebutkan. Karena pada awalnya malaikat kan sudah pesimis ya dengan manusia yang akan diciptakan ini. Bahkan mereka sempat mengatakan, "Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima." Apakah engkau hendak menciptakan di bumi ini orang yang membuat kerusakan, yang mengucurkan darah, menumpahkan darah nanti? Lalu Allah katakan, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Namun, malaikat kan masih belum tahu dengan kemuliaan Nabi Adam alaihissalam. Maka akhirnya, setelah diciptakan Nabi Adam alaihissalam dan diajari nama-nama sehingga dia punya ilmu, sekarang mulai dites malaikat. Supaya malaikat tahu dengan keutamaan Nabi Adam alaihissalam. Akhirnya malaikat tidak mampu jawab. Disitulah tampak keutamaan Nabi Adam alaihissalam. Tapi Nabi kita Muhammad alaihissalam, beliau sendirian bersama Abu Bakar tuh. Sedangkan musuhnya telah mengumumkan sayembara. Bahkan mereka bersatu padu untuk membunuh Nabi alaihi salatu wassalam. Apa yang terjadi? Allah bantu nih nabinya. Bisa lolos dari mereka. Dari kejaran mereka. Tanpa bantuan mereka. Allah yang menolong dia. Maka ini benar-benar menunjukkan tentang kemuliaan Nabi alaihi salatu wassalam dibandingkan orang-orang tadi yang mereka tidak mau membantu dan ternyata beliau bisa selamat. Tapi yang mengherankan jamaah, mereka tetap gak beriman gitu. Gak kebayang ini mukjizat, ini bantuan dari Allah SWT. Kok bisa dia kabur? Kita banyak padahal. Proses pertama aja ketika Nabi keluar dari rumahnya. Rumahnya dikepung oleh pemuda-pemuda musyrikin. Dengan pedang yang terhunus. Menanti Nabi SAW keluar. Itu pun tidak membuat mereka berpikir. Kok bisa selamat Nabi Muhammad SAW? Allah yang membantu dan menolong. Jadi seperti itu. Ini sebuah kemuliaan. Jadi memang kalau ingin menampakkan kemuliaan itu. Ya ditampakkan yang kurang. Sehingga kelihatan kemuliaan orang-orang ini. Soalnya kalau nggak tahu dengan kemuliaannya dan mereka nggak tahu dengan kekurangannya, maka kadang-kadang mereka merasa sama gitu. Tidak, nggak sama. Nabi Adam mulia, tidak seperti yang disangkakan oleh para malaikat. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, masya Allah, tidak seperti yang dipandang oleh orang-orang musyrikin yang dikatakan majnun, gila, macam-macam. Tidak. Beliau adalah orang yang terpuji dan ditolong oleh Allah jalla jalaluh. Barakallahu fikum. Nah. Hikmah selanjutnya, yang ke-21, Syekh Muhammad bin Husaymin rahimahullah membandingkan antara keduanya, Musa alaihi salam dari Mesir dan keluarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah dan balasan keduanya. Nabi Musa alaihi salam keluar dari Mesir karena mengkhawatirkan dirinya dari kaumnya. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khawatir diketahui musuhnya. Kemudian akhirnya dimenangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan oleh Musa alaihi salam. Akan tetapi, kemenangan untuk Rasul dengan perbuatannya sendiri dan para sahabatnya melalui tangan-tangan mereka, Allah menghukum musuh-musuhnya. Sedangkan kemenangan Musa dengan perbuatan Allah, maka ini adalah pelajaran yang harus diambil manusia agar ia memperbaiki diri dan hatinya sampai masalahnya menjadi jelas. Subhanallah jemaah ya. Ya, kalau kita lihat, kita punya masalah dalam kehidupan ini. Setiap orang. Masalahnya berbeda-beda. Yang kadangkala kita sibuk mencari bantuan manusia. Lupa dengan Allah Jalla Jalal. Di sini Syekh Utsaimin memberikan gambaran bagaimana Nabi Musa bersama kaumnya ketika keluar dari Mesir. Mereka ketakutan. Dikejar oleh bala tentara Fir'aun. Malam Nabi Musa keluar. Ini menunjukkan yang namanya orang takut ya. Untuk menyelamatkan kaumnya keluarnya di malam hari. Ketika pagi hari mereka sampai ke pantai. Ketika sampai ke pantai ternyata jalan itu jalan buntu. Di belakang mereka Fir'aun bersama bala tentaranya. Sampai Allah menggambarkan falamma tara'al jam'an. Ketika dua kelompok ini saling melihat. Artinya Fir'aun sudah dapat melihat kaumnya Nabi Musa. Kaumnya Nabi Musa dapat memandang tentaranya Fir'aun. Apa yang terjadi? Qala ashabu Musa inna lamudraku. Sahabat Nabi Musa mengatakan habis kita sudah. Kita bakal dibantai. Mereka sudah di depan kita. Lautan di depan kita. Subhanallah. Akhirnya Allah disebutkan Allah memenangkan Nabi Musa alaihissalam dengan dibelahnya lautan. Selamat. Sedangkan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, nah beliau juga Allah bantu. Tapi Nabi mengusahakan hal itu. Bagaimana beliau bersembunyi ya, di dalam gua. Bagaimana beliau berjalan. Artinya beliau tidak seperti kisah Nabi Musa. Tahu-tahu musuhnya dimatikan. Enggak. Terjadi peperangan nanti. Perang Badar. Bagaimana umat Islam menghadapi orang-orang musyrikin yang dahulu telah mengumumkan sayembara untuk membunuh Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi yang jelas semuanya itu bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tatkala menghadapi masalah, perbaikilah diri kita. Perbaiki hati kita. Perbanyak istighfar. Mohon ampun sama Allah azza wa jalla. Insyaallah dengan cara seperti itu, ya, wal aqibatul muttaqin. Akibat yang baik itu buat orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fikum. Nah. Selanjutnya, hikmah yang ke-22. Imam Bukhari mengeluarkan pendapat dalam sahihnya pada bab at-tarikh. Dari mana mereka memulai penanggalan Islam? Dari Sahil bin Sa'ad, dia berkata, tidak dihitung dari kenabian, tidak juga dari wafatnya, bahkan dihitung dari permulaan hijrah ke Madinah atau kedatangannya di Madinah. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sepakat pada tahun 16, ada yang mengatakan tahun 17 atau 18 pada masa pemerintahan Umar, untuk menjadikan tanggal Islam dimulai dari tahun Hijriah. Yang demikian itu karena Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu dihadapkan pada satu bukti atau dokumen untuk seseorang atas orang lain yang di dalamnya dinyatakan pada bulan Sya'ban. Umar bertanya kepadanya, "Apa yang kau maksudkan bulan Sya'ban tersebut?" Bulan Sya'ban tahun ini atau tahun kemarin atau akan datang. Kemudian dia mengumpulkan para sahabat dan minta pendapat mereka untuk meletakkan penanggalan kalender agar diketahui jatuh tempo hutang-hutang dari dan lainnya. Oleh karena itu, ada yang mengusulkan supaya ditetapkan tanggal seperti tanggal orang Parsi. Tetapi Umar tidak menyukainya. Bangsa Parsi menentukan kalender berdasarkan raja-raja mereka satu persatu. Kemudian ada yang mengusulkan menetapkan tanggal berdasarkan kalender Romawi. Mereka menetapkan kalender berdasarkan Raja Iskandar bin Malbis Al-Makdumi atau Alexander Agung. Akan tetapi Umar pun tidak menyukainya. Yang lain mengusulkan menetapkan kalender berdasarkan maulid Nabi. Yang lain mengusulkan dari diutusnya Rasul sebagai Nabi. Yang lain mengusulkan dari hijrahnya Nabi. Ada pula yang mengusulkan dari wafatnya Nabi. Oleh karena itu, Umar radhiyallahu anhu tertarik untuk memulai kalender dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kemenangan dan tersisanya Islam. Kemudian mereka menyepakati hal tersebut. As-Suhaili menyebutkan dan dalam firman Allah Ta'ala min awali yaum seperti diketahui bahwa itu bukan merupakan awal hari-hari semuanya. dan juga tidak menyandarkannya kepada sesuatu dalam lafaz yang dhahir pada dipahami kebenaran apa yang disepakati oleh para sahabat bersama Umar ketika bermusyawarah dengan mereka soal kalender. Maka bersepakatlah pendapat mereka bahwa kalender Islam dimulai dari tahun Hijrah karena ia adalah waktu kemenangan Islam, hari Allah memerintahkan Nabi mencanangkan masjid-masjid, hari menyembah Allah seperti yang Rasul kehendaki. Oleh karena itu, pendapat para sahabat ini sesuai dengan makna ayat yang zahir atau nampaknya ini. Ini kita mengerti dengan perbuatan para sahabat itu bahwa firman Allah Ta'ala dari hari pertama kali bahwa maksudnya adalah hari itu adalah hari pertama dari kalender yang kita gunakan sekarang. Apabila para sahabat mengambil ini dari makna ayat itulah yang kita perkirakan, maka mereka adalah manusia yang paling mengerti tentang tafsir kitab Allah dan paling memahami dengan isyarat-isyarat Al-Quran. Jika hal tersebut berdasarkan pendapat dan ijtihad semata, maka telah diketahui hal itu dari mereka sebelum mereka bersepakat dan diisyaratkan kepada kebenarannya sebelum mereka berbuat. Karena tidak masuk akal ucapan seseorang, saya tidak melakukannya pada hari pertama, kecuali disandarkan kepada tahun atau bulan tertentu atau kalender tertentu. Sementara di sini tidak ada penambahan dalam makna, kecuali kepada tarikh atau kalender yang dikenal ini. Karena tidak adanya indikator yang menunjukkan kepada lainnya. Apakah indikator lafaz atau indikator situasi. Oleh karena itu, renungkanlah di dalamnya terdapat pelajaran bagi orang yang merenungkannya dan terdapat ilmu bagi orang yang melihat dengan pandangan hatinya. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ya jemaah, ini berkaitan dengan kalender hijrah ya. Sebelumnya, para sahabat bermusyawarah. Kenapa mereka menolak kalender Persia? Padahal Persia negara adidaya, juga kalender Romawi, mereka juga punya kalender. Akhirnya mereka ingin memiliki kalender sendiri sebagai sebuah identitas. Peradaban kalau nggak punya kalender sendiri berarti dia mengekor kepada peradaban lain. Sehingga semuanya berusaha untuk menunjukkan eksistensi mereka sebagai sebuah peradaban, apalagi ini sebagai sebuah agama yang diridhai Allah Azza wa Jal, maka akhirnya sepakat dengan awal hijrahnya Nabi SAW. Sedangkan kita sekarang tanggal 28 itu 28 Desember 2020. Sahabat bukan sedang membicarakan bulannya. Kalau bulannya selesai. Kenapa? Kalau bicara bulannya, ya jelas bulannya 12 bulan. Salah satu nama bulannya Ramadan. Dan di 12 bulan Masehi nggak ada bulan Ramadan. Kita tahu dari Januari sampai Desember. Jadi tolong difahami bahwa yang disepakati oleh para sahabat ini bukan penentuan bulannya. Karena bulan itu penentuan ketentuan Allah Azza wa Jal. Tapi yang mereka sepakati adalah tahunnya. As-Suhaili rahimahullahu ta'ala, dia menyebutkan bahwasanya apa yang dipilih oleh Umar bin Khattab, yaitu awal hijriah, itu sesuai dengan ayat Al-Quran. Ketika Allah SWT menyebutkan, tadi ayatnya mungkin enggak dibaca ya. Ini di surat At-Taubah ayat 108. Mungkin bisa dilihat di halaman 296 itu, di footnote-nya. Nah, ayat 296 di footnote-nya disebutkan La masjidun usisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fi. Sesungguhnya masjid yang didirikan di atas dasar takwa, yakni Masjid Quba, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Sejak hari pertama. Ini tidak disandarkan hari pertama apa maksudnya. Pokoknya hari pertama. Jadi subhanallah. Dan hari pertama itu menjadi kalender umat Islam. Awal Rasulullah SAW hijrah, beliau datang ke mana? Enggak langsung ke dalam kota Madinah. Beliau berhenti di Quba, membangun Masjid Quba. Itu hari pertama. Sehingga ini menunjukkan bagaimana Allah Azza wa Jal membimbing para sahabat Nabi. Mereka tidak berpatokan kepada hari lahirnya Nabi, hari diutusnya Nabi, tapi mereka berpatokan dengan awal hari hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini identitas muslim. Maka kalau ada yang enggak tahu sama kalender Hijriah, kalau ditanya tanggal berapa sekarang, tahun berapa sekarang, bulan apa sekarang, lalu jawabannya 28 Desember 2020, maka ada masalah dengan keislaman kita. Bisa jadi kita enggak bangga dengan kalender kita. Atau kita bangga, tapi kita kurang peduli. Kita anggap ini remeh. Enggak remeh. Umar bin Khattab mengumpulkan sahabat-sahabat yang senior. Duduk bermusyawarah untuk menetapkan tanggal, tahun. Pakai apa tahunnya itu. Beliau bermusyawarah. Lalu kemudian hasil musyawarahnya Umar bin Khattab bersama para sahabatnya, kita tinggalkan, kita sia-siakan, lalu kita berpatokan kepada kalender Masehi. Atau ya mau gimana sekarang sudah seperti itu. Engkau masih bisa melakukan itu di dirimu, di keluargamu, di sekolahanmu, di kantormu. Masih ada kesempatan. Gaji, biasanya tanggal 25. Oke, 25 Hijriah. 25 Syaban, Ramadan, Masya Allah. Baik, apa kesimpulannya? Nah, silahkan. Dari sini kita sampai pada kesimpulan. Satu, penetapan tanggal untuk tahun Hijriah didasarkan kepada ijma atau kesepakatan para sahabat radhiyallahu anhum setelah bermusyawarah dengan Umar radhiyallahu anhu, maka ini adalah hukum syar'i yang disepakati oleh sebaik-baiknya generasi. Masya Allah, ini yang pertama. Ijma, sepakat. Lalu kita nggak sepakat. Bagaimana kita menerima kesepakatan mereka? Ini bukan bicara bulan, sekali lagi ya, kita tidak bicara bulan. Yang disepakati itu adalah berkaitan dengan tahunnya. Sejak itu, surat-menyurat, dokumen-dokumen, perjanjian-perjanjian yang dahulunya hanya disebutkan tanggal dan bulannya, setelah itu ada tahunnya. Kalau kita melihat, kadang-kadang ada tulisan 12, terus belakangnya ada H. Atau tulisannya, min hijratin Nabi SAW, dari hijrahnya Nabi SAW. Tahun ke-12 dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Tahun ke-50 dari hijrahnya Nabi SAW. Ini kesepakatan loh jemaah. Jangan kemudian kita menyepelekannya. Baik, yang kedua. Yang kedua, keputusan ini memiliki sandaran dari Al-Quran. Di samping sandaran ijma, sahabat radhiyallahu anhu. Nah, di mana sandaran dari Al-Qur'an Karim tadi yang disebutkan di surat At-Taubah ayat 108. Di mana Allah Azza wa Jalla menyebutkan la masjidun usisa 'ala taqwa min awwali yaumin, dari hari pertama. Dari hari pertama ini hari apa? Dari hari pertama ini dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari pertama hijrahnya Nabi gitu. Nabi hijrah langsung bangun masjid. Alaihi salatu wassalam. sampai Madinah maksudnya. Taib, yang ketiga? Yang ketiga, kalender Parsi atau Persia dan Romawi telah diusulkan, tetapi mereka membencinya. Barakallahu fikum. Iya. Ana juga bertanya-tanya ya. Ternyata Romawi pada waktu itu tidak menggunakan Masehi. Padahal secara agama, orang-orang Romawi itu agamanya adalah Masihiyun atau Nasara. Mereka umat Kristiani. Tapi ternyata kalender mereka ikut kalender Romawi, ikut raja-raja mereka. Siapa yang dipakai? Alexander Agung. Itu menjadi kalender orang Romawi. Sedangkan Persia, ya ikut rajanya, rajanya ini nanti berganti lagi, mungkin berganti-ganti. Tapi kalau Romawi tidak berganti, lewat atau menjadikan Alexander Agung itu sebagai patokan tanggalan atau tahun mereka. Dan mereka membenci hal itu. Diusulkan, tapi ditolak. Sekarang nggak diusulkan, kita pakai. Yang hasil usulan atau hasil ijma'nya kita buang, yang tidak diusulkan malah kita gunakan menjadi kalender umat Islam. Ahibati fillah, kita ini toleransi. Orang mau pakai kalender Masehi, silahkan kau pakai. Itu kebebasanmu. Orang Cina punya kalender sendiri, ya monggo kau pakai. Tapi Muslim, ana punya kalender sendiri. Baik, kalau dikatakan kita kan bukan negara Islam, ya kita juga bukan negara Kristen. Enggak. Kita negara beragama. Kalau bicara semua punya kalender, ya silahkan dimusyawarahkan. Kalau bicara mayoritas, ya kalendernya mayoritas. Yang seharusnya dijadikan patokan. Tapi tidak. Ini mungkin yang jadi PR kita bersama. Buat setiap Muslim lah. Ana berbincang, setiap Muslim ini, cobalah berpikir engkau. Yang bisa engkau rubah dalam kehidupanmu, rubahlah. Dengan kalender Hijriah. Tanggal lahirmu, coba ketahuin dengan kalender umat Islam. Karena kau Muslim. Baik. Yang keempat? Yang keempat, alasan mereka memilih peristiwa hijrah sebagai awal tahun Islam, karena dengan peristiwa itu, Islam menjadi jaya. Oleh karena itu, kewajiban kita sebagai umat Islam adalah tetap menjaga tahun Islam yang ditetapkan berdasarkan ijma' para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang terkait erat dengan hari Allah memuliakan Islam, hari kemerdekaan umat Islam dan jauhnya dari sikap taklid dan ikut-ikutan kepada pihak lain. Subhanallah, Syama. Ini alasan yang keempat disebut, itu peristiwa yang menunjukkan kejayaan Islam, kemerdekaan Islam. Yang awalnya di bawah kekuasaan musyrikin Mekah. Bangun masjid gak bisa. Gak bisa bangun masjid di Mekah. Sholat pun disiksa. Akhirnya mereka hijrah. Mereka dapat menghirup udara segar. Keamanan, kedamaian, mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla, beribadah kepada Allah. Ini salah satu sebabnya, jemaah. Kemudian kita mengabaikannya. Makanya Syekh setelah itu menjelaskan, ya sangat disayangkan ya, kalau ternyata sesuatu yang indah seperti ini, sesuatu yang menunjukkan kejayaan Muslim, hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita ini harus hijrah kalender juga. Ada hijrah fisik, ada hijrah hati, ada hijrah kalender juga nantinya. Nah, barakallahu fikum. Dilanjutkan. Sesungguhnya, yang paling menyakitkan adalah sebagian orang Islam lebih memilih kalender Nasrani. A. Padahal tidak ada hubungannya sama sekali dengan Islam. Bahkan, para sahabat telah membencinya. Imam Ahmad ditanya seseorang, sesungguhnya orang Persia itu memiliki hari-hari dan bulan-bulan, mereka menamainya dengan nama-nama yang tidak dikenal. Oleh karena itu, Imam Ahmad sangat membencinya. Diriwayatkan dari Mujahid bahwa ia sangat membenci jika dikatakan Adharmah. Adharmah, iya. Adharmah. Ini kalender orang-orang Persia. Artinya mereka punya nama bulan-bulan sendiri. Sebagaimana orang Masehi, orang Afwan, orang Nasoro, umat Kristiani punya kalender sendiri. Yang dimulai tadi dari Januari sampai Desember. Maka Imam Ahmad gak suka ketika mereka menyebut kalendernya pakai kalender Persia. Enggak. Memang umat Islam pada waktu itu berada di Baghdad. Baghdad itu bekas kekuasaan Persia. Tapi Islam datang merubahnya menjadi kalender Hijriah yang dipakai oleh mereka. Bulan-bulannya dengan bulan-bulan Islam. Yang disebut oleh Nabi SAW yang dipakai oleh para sahabatnya. Nah, kemudian? Kemudian yang B, penanggalan Nasrani tidak disandarkan kepada perkara syar'i. Juga tidak kepada kebenaran yang akli atau logika. Tidak juga pada perkara indrawi, tetapi didasarkan kepada perkara-perkara yang dibuat yang sebagaimana berbeda dengan yang sebagiannya. Yang dibuat yang sebagiannya berbeda dengan sebagian yang lain. Barakallahu fikum. Tapi sekarang kalau kita mau bertanya, kalender Masehi ini dari mana sih asalnya? Coba dipelajari. Penamaan bulan-bulan itu. Kita tahu orang-orang Nasrani ahlul kitab. Mereka punya kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Yahudi punya Taurat. Nasrani turunkan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Sekarang kok bisa kalendernya pakai Desember atau pakai Januari sampai Desember? Berdasarkan apa mereka menentukan itu? Maka ditanyakan di sini. Berdasarkan Injil yang menyebutkan hal itu kepada mereka? Dibuat-buat. Yang saling berselisih akhirnya di antara mereka. Sedangkan umat Islam ijma. Mereka bersepakat para sahabat. Gak ada perselisihan gitu. Kok kita mengikuti sesuatu yang gak jelas asal-usulnya. Yang juga bukan milik kita. Yang mereka pun berbeda pendapat tentang hal itu. Yang dikatakan itu lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Atau bahkan na'udzubillah mereka mengatakan anak Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Lalu kita jadikan patokan. Sedangkan sesuatu yang sudah pasti jelas sandarannya, ya kita malah abaikan. Nah, lanjutkan. Akhirnya, tanggal Hijriah sangat erat kaitannya dengan ritual ibadah seperti puasa Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, Hari Arafah, Idul Adha, puasa tanggal 10 bulan Muharram, puasa hari-hari purnama, yaitu puasa pada tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan. Jika bulan ini tidak lagi disebutkan sebagaimana muktinya dan digantikan dengan tanggal Masehi atau Nasrani, maka kita pun akan kehilangan ikatan ibadah-ibadah yang agung ini. Masya Allah. Dan itu yang terjadi. Orang itu sekarang bertanya, kapan ya? Kita puasa Ramadan. Ya puasa Ramadan ya awal Ramadan. Kapan kita Idul Fitri? Ya satu Syawal. Kapan kita Idul Adha? Makanya sekarang ini subhanallah. Kadangkala ada broadcastan yang menyebutkan. Jangan lupa ya puasa Ayyamul Bid. Tanggal berapa Ayyamul Bid? Tanggal 28, 29, 30 Desember. Kok bisa? Karena orang gak kenal sama tanggalan Hijriah. Kalau disampaikan tanggal 13, 14, 15. Udah kelewat kalau gitu ya. Bukan, belum. Hari ini tanggal 13. Ini menunjukkan benar-benar kita meninggalkan kalender Islam itu zaman. Silahkan, Mame, kalau kita mau pakai. Karena memang, Ustaz gimana Ustaz? Orang-orang pada pakai Masehi. Oke, sekarang berarti kita pakai yang pertama kita tulis adalah Hijriah, selanjutnya Masehi. Jangan dijadikan Masehi yang jadi patokan kita, tapi Hijriah kita. Semua ibadah kita berkaitan dengan itu. Kenapa? Beberapa hari lagi kita akan lihat banyak umat Islam yang merayakan tahun baru. Karena dia enggak tahu kalau hari ini tanggal 13 Jumadil Ula tahun 1442 Hijri. Kalau mereka tahu, oh berarti masih lama tahun baru. Tahun baru nanti pada waktu Zulhijjah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Cuma subhanallah ya, pembahasan kita ini sangat bertepatan, berkesesuaian dengan kita berada di akhir tahun orang-orang Nasrani. Barakallahu fikum. Nah, silahkan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Naam Ustaz. Langsung untuk pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah kita boleh mendoakan keburukan untuk orang kafir yang telah berbuat zalim kepada keluarga kita? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Hibbati fillah. Jangan orang kafir. Muslim yang mendolimin kita, kita boleh mendoakan keburukan buat dia. Muslim. Karena kaitannya dengan kezaliman. Allah Azza wa Jal mengatakan, لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا. Allah itu tidak suka ungkapan-ungkapan keburukan, doa-doa keburukan. Allah tidak suka. إِلَّا مَنْ ظُلِمْ. Kecuali orang yang dizolim. Maka boleh dia mendoakan keburukan. Ini kita bicara boleh ya, bukan dianjurkan, tidak. Kalau dia doakan dia dapat hidayah akan lebih baik. Tapi kalau dia mendoakan keburukan, sekali lagi bukan hanya buat orang kafir. Orang muslim pun kalau melakukan kezaliman, kita boleh berdoa memohon kepada Allah agar Allah memberikan hukuman kepada dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, Ana sekarang bekerja sebagai pegawai di salah satu perusahaan pembangkit listrik. Dan sekarang mesin di tempat Ana lagi tidak hidup, jadi banyak waktu kosong. Apakah boleh Ana selama jam kerja mendengarkan kajian atau baca buku yang tidak berkaitan dengan kerja, Ustaz? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Jadi, kadangkala ada teman-teman yang banyak waktu luang di tempat kerjanya. Bisa jadi karena memang nggak ada kerjaan. Apa yang dia lakukan? Menunggu. Dia menanti. Dia standby di sana. Nah, ketika standby itu, apa yang diperbolehkan oleh pihak kantor? Apakah ada tugas lain dari pihak kantor? Kalau ada tugas lain dari pihak kantor untuk melakukan ini dan itu, ya kita kerjakan. Tapi kalau nggak ada, berarti waktu itu waktu bebas untuk kita gunakan. Maka silahkan digunakan untuk hal yang bermanfaat. Yang penting, tidak meninggalkan tempat. Karena kadangkala ada orang yang standby di sana, tahu-tahu dia pergi, cari makan ini itu. Padahal tugas dia, dia dibayar sekarang memang nggak ada yang dikerjain tapi nunggu di situ. Insya Allah kalau memang kondisinya menanti, menunggu dan tidak ada tugas, kita boleh menggunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Dan pihak kantor narasa tidak akan mempermasalahkan hal itu. Karena ya memang dia bukan mengambil waktu ya. Pemain lagi kerja digunakan untuk kajian, nggak boleh. Tapi ini memang lagi nunggu, posisinya nunggu. Kantor mengatakan ya sudah standby di sini sampai diperbaiki hal itu. Maka gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Insya Allah nggak ada masalah ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, izin bertanya sehubungan dengan surat Ali Imran ayat 118. Apakah ada batasan-batasan atau berlaku mutlak? Karena di lingkungan kerja pasti ada non-muslim. Bagaimana seharusnya pertemanan kita dengan mereka yang non-muslim? Mohon penjelasannya Ustadz. Syukron wa jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Baik, mungkin kita bisa baca surat Ali Imran ayat 18. Naam. Naam, silakan. Artinya ayat 118. 118. Tunggu sebentar. Bukan. Afwan, 118. Al-Imran 111. 118. Naam, tafadhal. Bentar Pak Ustaz. 118 ya Pak Ustaz. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum yakhlukukum qabala. La ya'lunakum khabalan waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Qad bayyana lakumul ayat in kuntum ta'qilun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu sebagai teman kepercayaanmu, karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sesungguhnya telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu mengerti. Nah, barakallahu fikum. Di sini kita melihat larangan dari Allah Azza wa Jalla untuk menjadikan orang-orang non-muslim itu sebagai teman kepercayaan kita. Orang yang bitona ini orang yang tahu isi perut kita lah. Orang yang benar-benar semuanya kita sampaikan kepada dia. Enggak. Kita berteman, iya. Berkawan. Umpamanya di kantor, tempat kerja kita. Kita punya kawan non-muslim. Tapi jadikan teman kepercayaan sehingga kita menyampaikan segala sesuatu kepada dia. Enggak. Rasulullah SAW berbisnis sama orang Yahudi. Beliau juga tadi, tatkala beliau melakukan perjalanan hijrah, beliau juga pakai tenaganya orang kafir. Apalagi dibutuhkan, gak ada lainnya pada waktu itu. Jadi kondisinya larangan ini adalah larangan untuk menjadikan mereka teman-teman kepercayaan kita. Bukan hanya orang-orang kafir ya, tapi juga orang-orang munafikin. Ya kita mungkin gak bisa menvonis dia munafik secara personal. Tapi kita lihat kok ada tanda-tanda munafik ya. Dia kayaknya gak suka sama Islam. Ngobrol kadang-kadang kita, sama kawan kita muslim. Tapi kalau ngobrol kok kayaknya menyudutkan umat Islam. Gak suka sama umat Islam. Islamfobia. Maka jangan jadikan mereka teman kepercayaan kita. Nanti akhirnya ya mereka itu gak suka sama kita sebenarnya. Walaupun ya mereka menampakkan baik sama kita, oke, gak masalah. Secara muamalah dia baik, ya kita baik. Tapi menjadi teman kepercayaan, yang dia tahu dengan apa yang ada di diri kita, keinginan-keinginan kita, karena ini akan membahayakan nantinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, itu yang berkaitan dengan ayat Ali Imran 118. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz. Saya sudah mencoba hijrah di medsos. Saya sudah unfollow semua akun akhwat dan saya ganti dengan akun-akun kajian dan sebagainya. Tapi masih terbesit dalam pikiran untuk melihat postingan akun-akun akhwat yang berhijab. Bagaimana caranya, Ustadz, agar kita benar-benar terjaga dan terhindar dari fitnah wanita dalam bermedsos? Karena kalau saya tutup medsos, saya kesulitan mengikuti kajian-kajian. Terima kasih, Ustadz. Nah, Masya Allah. Alhamdulillah. Yang pertama, kita bersyukur ya. Ketika ada saudara-saudara kita yang hijrah tadi, yang awalnya dia sibuk ngikutin medsosnya akhwat-akhwat, ya cewek-cewek dia ikutin, ya jadi follow. Dan memang akhwat tuh seneng banget kalau banyak yang follow dia gitu loh. Alhamdulillah. Kalau bisa hijrah ini sebuah karunia Allah SWT. Tapi bukan berarti setelah engkau meninggalkan masa lalumu yang kelam itu, setan berhenti menggoda engkau. Maka dia akan berusaha untuk menyesatkanmu dari jalan yang lain. Udahlah, engkau gak usah ngelihat yang terbuka-terbuka. tapi ngelihat akhwat yang berjilbab sekarang. Dulu yang dilihat akhwat yang tidak berjilbab ya. Sekarang bisikan setannya itu agar melihat akhwat yang berjilbab. Apa yang harus dilakukan? Nafsu itu seperti bayi. Kita lihat bayi. Ketika diputus dari susu ibunya, dari ASI, dia itu biasanya menangis, berontak, sakit. Berapa lama? Enggak lama. Iya, enggak lama. Jadi keinginanmu untuk melakukan itu coba ditahan. Sakit iya, ketika ada pikiran itu, pikiran buruk itu gunakan untuk beraktivitas yang lainnya, untuk olahraga, mungkin untuk bertemu sama kawan, sehingga keinginan itu bisa ditundukkan. Lama kelamaan akan tunduk kepadamu sambil meminta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Ada sebuah doa di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya kepada para sahabat, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan pendengaranku, kejahatan, keburukan penglihatanku, keburukan lisanku, keburukan jiwa jantungku, dan keburukan air maniku. Maka minta sama Allah, agar Allah menyelamatkan kita dari fitnah tersebut. Barakallahu fiik. Nah. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana izin bertanya. Maaf sebelumnya pertanyaan Ana out of topic karena Ana butuh pencerahannya, Ustadz. Insya Allah, Ana mempunyai niatan nikah muda. Saat ini Ana masih kuliah. Orang tua Ana sudah mengizinkan Ana menikah sebelum lulus kuliah. Tapi setelah nikah tidak boleh terlebih dahulu tinggal serumah agar fokus kuliah sampai lulus. Karena Ana dan calon Ana sama-sama masih kuliah di semester 5. Bagaimana Ustadz cara melaksanakan kewajiban-kewajiban suami istri ketika posisi setelah menikah tidak serumah? Dan apakah boleh suami istri bertemu saat posisi ada komitmen tidak tinggal serumah sampai waktu ditentukan? Jazakallahu khairan Ustadz. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Masya Allah. Ini ana rasa sebuah ide cemerlang ya. Ide yang bagus sekali. Kalau Anda melihat yang seperti ini sudah dilakukan di beberapa negara. Salah satunya yang Anda tahu itu di Arab Saudi. Di Arab Saudi itu nikah ini kan mudah sebenarnya. Nikah itu hanya perlu wali, dua saksi, dua mempelai, mahar, dan ijab kabul. Selesai. Nggak harus kita saksi itu 10 orang. Nggak harus, artinya kita menikah dengan dua orang saksi selesai. Tapi biasanya mereka baru diperbolehkan kumpul satu rumah setelah walimah. Jadi kalau tadi dikatakan ya udah ini nikah berarti udah halal. Jadi bisa berjumpa, bisa duduk-duduk, bisa jalan-jalan, tapi serumah nggak boleh. Masih belum ditakutkan nanti hamil ya dalam kondisi ya mereka walimahnya belum, orang-orang belum pada banyak tahu gitu loh mereka telah menikah. Karena nikahnya hanya resmi di KUA seperti itu. Dan nanti mengumumkan pernikahan termasuk sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Jadi kalau pertanyaannya memang komitmen seperti itu karena orang tua, alhamdulillah artinya orang tua yang membiayai. Pernikahan ini biasanya seperti itu. Kuliahnya juga orang tua yang biayai. Kalau memang nggak boleh satu rumah, ya nggak ada masalah. Tinggal dijaga sekarang. Kewajibannya ya nanti setelah walimah, setelah lulus kuliah. Dan ini kesepakatan ya. Ketika sesuatu disepakati bersama, insya Allah gak ada unsur kezaliman di sana. Jangan antum mengatakan, ana bagaimana sebagai suami tidak memberikan apa nafkah batin, kata mereka. Ya gak akan kesepakatan antara antum. Jadi kalau kesepakatan seperti itu dan si pihak perempuan menerima dengan kondisi seperti ini dan antum menerima, maka hendaklah dijalankan. Karena ini sebuah kesepakatan yang menjadi komitmen antum bersama istri. Jadi kalau mau kumpul jalan-jalan nggak apa-apa, tapi kumpul satu rumah nggak boleh. pengurus satu rumah maksudnya tadi mungkin ya berhubungan suami istri, padahal mereka sudah suami istri, tapi karena mereka maunya nanti setelah menikah, atau bukan, setelah lulus kuliah baru itu terjadi, maka sesuai dengan kesepakatan. Atau kadangkala di beberapa tempat, ya boleh, tapi jangan punya anak dulu, kecuali sampai lulus kuliah. Maka ini juga menjadi kesepakatan, mau disampaikan kepada orang tua, okelah, nggak boleh kumpul satu rumah, tapi kan udah istri, jadi udah halal, udah bisa dihubungin, tapi tetap masing-masing. Nanti punya anaknya nunggu setelah lulus kuliah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah membaca kitab dari orang kafir? Naam. Barakallahu fiik. Tadi kita membaca ungkapan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Bagaimana beliau mengatakan dalam pengupahan Rasul SAW terhadap orang kafir yaitu Abdullah bin Uraiqit, di situ ada sebuah petunjuk bahwa boleh kita merujuk kepada orang-orang kafir. Boleh merujuk kepada orang-orang kafir. Tapi dalam bidang apa? Disebutkan contohnya dalam urusan kedokteran, dalam urusan teknologi, dalam urusan astronomi, artinya ilmu-ilmu dunia. Yang ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Jadi kalau yang seperti itu insya Allah nggak ada masalah. Tapi kalau urusannya agama, ya, orang kafir bikin kitab. Dan buat mereka jamaah. Ya. Orang-orang orientalis ini mengarang banyak buku. Salah satu yang namanya Joseph Hitti atau Goldizer. Itu termasuk tokoh-tokoh orientalis yang menulis buku tentang Islam. Ya nggak boleh kita merujuk kepada mereka. Kenapa? Mereka itu benci kepada Islam. Makanya Allah sebutkan tadi di surat Ali Imran ayat 118, وَمَا تُخْفِي سُدُورُهُمْ أَكْبَرُ. Yang disembunyikan di hati mereka jauh lebih besar. Yang omongannya udah kelihatan, dia nggak suka itu udah nampak gitu. Yang disembunyikan lebih besar lagi gitu. Sehingga jangan sampai muslim ini belajar agama Islam kepada non-muslim. Karena tidak sedikit yang melanjutkan kuliah S2, S3 di Sorbonne, umpamanya kadangkala di Kanada, kadangkala ada yang di Jerman. Mereka berpandangan bahwasanya dosen-dosennya itu objektif. Mereka non-muslim, tapi objektif. Kok percaya? Enggak. Mereka suruh ajarin engkau tentang teknologi. Engkau pulang ke negerimu bawa teknologi dari barat sana. Bukan membawa agamamu. Makanya ada tokoh-tokoh Indonesia itu yang belajar agamanya ke barat. Pulang ke sini, ya nyeleneh jadi. Coba engkau belajar teknologi ke barat, pulang ke sini, bangun negerimu dengan teknologi itu. Ambil ilmu di barat yang bermanfaat itu. Praktekkan di negeri kita. Tapi urusan agama, subhanallah. Nggak seperti itu. Makanya kita aja menjadikan orang-orang kafir itu teman kepercayaan gak boleh. Gimana kita jadi penuntut ilmu kepada mereka tentang urusan agama kita. Yang menentukan antara surga dan neraka kelaknya buat kita. Kalau kita salah, ya kita terperosok ke neraka nanti. Na'udzubillah min dzalik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Ana hidup di lingkungan keluarga yang suka mengerjakan hal-hal bid'ah dan tidak jarang melakukan kesyirikan. Na'udzubillah. Bagaimana cara Ana menyampaikan kepada mereka bahwa perbuatannya itu salah agar mereka mudah menerima? Karena Ana sudah sering memberitahu mereka, tapi justru Ana yang balik disudutkan. Jazakallahu khair Ustaz wa barakallahu fiik. Ufik wa barak. Ya jemaah. Memang perlu strategi menyampaikan dakwah ini. Tadi kita bicara tentang kalender Hijriah sama kalender Masehi. Kalau kita menyampaikan ini kepada orang yang sholatnya belum benar, yang dia enggak peduli sama puasa Ramadan, maka kita diketawain. Engkau itu berlebih-lebihan dalam beragama. Karena memang dia yang rukun Islam aja, dia enggak kerjain gitu. Sehingga tatkala kita berdakwah, kita itu perlu membaca kondisi orang tersebut. Apa penyebab orang ini melakukan bid'ah ini? Apa penyebab yang mendorong orang ini melakukan kesyirikan? Kita pelajari dulu. Ketika kita udah tahu, alhamdulillah, oh ini penyebabnya. Jadi memang dia gak belajar. Dia gak tahu tentang Islam yang sebenarnya. Nah, sekarang diajak bagaimana dia memahami Islam. Contohnya, mungkin kita ngomong sama mereka tentang rukun Islam ya. Seperti ini, di situ ada yang berkaitan dengan asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu dijelaskan. Udahlah, kita enggak ngomong tentang pekerjaan mereka dulu. Kita ajarkan kepada mereka memahami dua kalimat syahadat ini. Apa tuntutannya? Tuntutan yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, menuntut kita untuk mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Syahadat anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntut kita untuk tidak beribadah kecuali dengan caranya Nabi Muhammad SAW. Berarti kan masalahnya mereka terjebak dalam bid'ah dan syirik ini, ya mungkin pemahaman syahadatnya ini yang perlu diluruskan. Sekarang dimulai dari sana. Tumbuhkan keimanan kepada Allah Azza wa Jal. Biasanya mereka melakukan kesyirikan itu, ya karena ingin mendapatkan dunia, rezeki, kesehatan, apalah urusan-urusan dunia biasanya. Karena dia muslim sebenarnya. Tapi mereka terjebak dalam sana. Karena tadi pemahaman tentang syahadatain masih belum lengkap. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Nah, Ustaz. Pertanyaan terakhir. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari apabila menghadapi masalah? Memperbaiki diri dan hati dulu atau langsung menyelesaikan masalah sampai jelas, Ustadz? Nah, barakallahu fikum. Yang pertama, apa masalahnya? Banyak masalah itu sumbernya dari hati kita. Musibah itu dari kita. Makanya kata Allah Azza wa Jal, وَمَا أَصَابَكَ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Musibah apa yang menimpa kalian itu karena kelakuan kalian sendiri. Dan Allah memaafkan banyak. Allah mengatakan lagi, ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayiatin famin nafsi. Musibah yang menimpa, kebaikan yang menimpamu itu dari Allah. Keburukan yang menimpamu dari dirimu sendiri. Maka proses menghadapi masalah itu jelasnya tadi. Dari diri kita, kita memperbaiki hati kita. Jadi kalau kita banyak berbuat dosa, kita istighfar, ya, memohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah SWT, sambil menyelesaikan masalah. Apa masalahnya? Ini kan tidak disebutkan. Kadang-kadang masalahnya di keluarga. Suami istri ribut terus. Apa masalahnya? Dicoba suami istri introspeksi diri. Sama-sama mendekatkan diri kepada Allah SWT. Beristighfar, memohon ampun. Kemudian dicari. Oh, ternyata masalahnya setelah dua orang ini memperbaiki diri ibadahnya, masalahnya habis. Contohnya seperti itu. Maka tetap seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Ala inna fil jasadi mudhah. Di dalam diri kita ini ada segumpal daging. Idza salahat salaha sa'irul jasad. Kalau daging itu benar, seluruh tubuhnya akan benar. Tapi kalau rusak, semuanya rusak. Apa? Hati. Maka mulailah dengan memperbaiki hati, tapi tetap kita bisa langsung dengan melakukan tindakan untuk menghadapi masalah-masalah kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga umat Islam semakin sadar berkaitan dengan kebanggaan umat Islam, identitas umat Islam, yaitu hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.